Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina man yahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, baik hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung ataupun para pendengar Radio Roja, baik Roja di frekuensi 756 AM untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung di 1476 AM, Roja Lampung di 91,1 FM, Roja Berau di 95,1 FM, Tanjung Pinang di 96 FM, juga Roja Pontianak di 101,4 FM, Radio Al-Bayan Cianjur di 107,7 FM, juga Radio Ray di Padang, Sumatera Barat, yang juga bergabung dengan kita mengikuti kajian ini di sore hari ini. Alhamdulillah, Allah kembali mempertemukan kita untuk melanjutkan kajian masalah tauhid. Kemarin kita sudah selesai membahas bab tanjim, bab meramal dengan bintang. Sekarang kita masuki bab baru, bab maja'a fil istisqa'i bil anwa. Bab yang menjelaskan tentang meminta hujan kepada bintang. Meminta hujan kepada bintang ini ada dua jenis. Jenis pertama termasuk syirik besar. Ada dua bentuk yang termasuk syirik besar. Pertama, berdoa secara langsung kepada bintang dengan mengatakan, wahai bintang anu dan bintang anu, beri kami hujan, beri kami rizki, beri kami ini, ini, dan ini. Maka ini adalah syirik besar, karena berdoa kepada selain Allah. Sedangkan berdoa kepada selain Allah, sebuah pekerjaan yang nyata-nyata terlarang. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 117, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرْ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنَّ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِهُ الْكَافِرُونَ. Siapa orang yang berdoa kepada ilah lain selain Allah, maka la burhana lahu, dia tidak memiliki burhan, tidak memiliki hujjah, tidak memiliki penjelasan tentang hal itu, tentang apa yang dilakukannya. Hisabnya di sisi Allah, dan orang kafir seperti itu tidak akan bahagia. Dalam surah Yunus ayat 106, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadz zalimin. Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat ataupun madarat kepada kamu. Kalau kamu melakukan itu, berarti kamu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Dalam surah Jin, Allah pun berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Sesungguhnya masjid-masjid itu seluruhnya milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada seorang pun selain kepada Allah Azza wa Jalla. Semua ayat itu dan banyak lagi ayat-ayat lainnya menjelaskan bahwa berdoa meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla adalah terlarang, adalah syirik, karena doa adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Berdoa itu adalah ibadah. Kalau berdoa kepada bintang, berarti dia beribadah kepada bintang, dan itu perbuatan syirik besar. Ini bentuk syirik besar yang pertama, meminta kepada bintang berupa langsung berdoa kepada bintang tersebut. Kedua, bentuk kedua yang juga termasuk syirik besar adalah menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang yang ada dengan keyakinan bintanglah yang menurunkan hujan tersebut, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia tidak berdoa kepada bintang itu, tapi ketika hujan itu turun, dia meyakini turunnya hujan itu oleh bintang, maka dia meyakini ada pihak lain selain Allah yang menurunkan hujan. Dan ini termasuk aspek rububiyah, sehingga orang yang meyakini bahwa sang bintang bisa menurunkan hujan bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia syirik di bidang rububiyah. Adapun yang pertama tadi, berdoa langsung kepada bintang, termasuk syirik di bidang uluhiyah. Dan kedua-duanya termasuk syirik besar. Inilah jenis yang pertama, meminta kepada bintang. Meminta hujan kepada bintang atau meminta yang lainnya kepada bintang bisa dianggap syirik besar apabila seperti yang dijelaskan dalam dua bentuk yang tadi diterangkan. Jenis kedua, meminta kepada bintang ada yang hukumnya syirik kecil. Kalau syirik kecil, pelakunya tidak kafir, tidak keluar dari Islam. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Bagaimana bentuk meminta kepada bintang yang hukumnya syirik kecil? Yaitu ayyaj'ala hadhil anwa sababan wallahu wal khaliqul fa'il. Yaitu menganggap bintang itu sebagai penyebab turunnya hujan, bukan pelaku yang menurunkan hujan, tapi hanya sebab. Padahal secara syar'i, baik ayat ataupun hadis, tidak ada yang menjelaskan bahwa bintang itu penyebab turunnya hujan. Enggak ada. Logika, akal, pikiran kita juga tidak menerangkan bahwa bintanglah yang menjadi penyebab turunnya hujan. Maka sudah kita jelaskan, ya. Bila suatu perkara dianggap sebagai penyebab terjadinya sesuatu, padahal perkara itu tidak menjadi penyebab baik secara akal ataupun secara syar'i, maka meyakini hal itu termasuk syirik kecil. Sama dengan apa yang sudah kita terangkan pada bab tatoyur, yaitu meramalkan kesialan ketika umpamanya keluar dari rumah ada burung menclok, kemudian burung itu terbangnya ke kiri, oh ini menjadi penyebab akan sialnya kita umpamanya ya, menjadikan terbangnya burung ke kiri sebagai penyebab sialnya kita. Ini syirik kecil. Karena apa? Karena baik secara logika ataupun secara syar'i tidak bisa diterima bahwa terbangnya burung ke kiri menjadi penyebab sialnya kita. Enggak sama sekali. Jadi kalau sesuatu yang tidak menjadi penyebab terjadinya suatu kejadian, baik tidak menjadi penyebab itu secara akli ataupun secara syar'i, maka meyakini hal itu sebagai penyebab termasuk syirik kecil. Jadi apapun bentuknya, meminta hujan kepada bintang adalah terlarang. Ada banyak dalil tentang hal ini, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis yang sahih tentu saja. Adapun dari ayat, Allah menerangkan dalam surah Al-Waqi'ah ayat 82. Allah berfirman, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Allah berfirman, dan kalian menjadikan rizki-rizki kalian, kemudian kalian mendustakan. Maknanya kalian makan itu rizki, kalian nikmati itu rizki, tapi kemudian kalian mendustakan. Makna mendustakan adalah kalian tidak mengakui, tidak meyakini bahwa rizki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan rizki di sini? Dan apa hubungannya ayat ini dengan meminta hujan kepada bintang? Rizki di sini bisa maknanya hujan. Sehingga orang yang memperoleh hujan disebut orang itu memperoleh rizki. Karena dari hujan dampak positifnya banyak ya. Menjadikan tanah yang tadinya kering kerontang menjadi subur dan gembur. Menjadikan tumbuh-tumbuhan yang tadinya sudah kering dan layu segar lagi, tumbuh lagi. Menghasilkan buah, menghasilkan daun-daunan yang bisa dimakan, menghasilkan umbi-umbian yang juga bisa kita konsumsi, jadi rizki bagi kita. Dari apa? Dari hujan. Kalian nikmati itu turunnya hujan. Tapi annakum tukadzibun, lalu kalian mendustakan bahwa itu dari Allah. Mereka atau kalian menganggap itu bukan dari Allah, tapi dari bintang umpamanya, atau dari yang lain selain Allah Azza wa Jalla. Itu artinya kalian mendustakan nikmat rizki berupa hujan tersebut yang sebenarnya dari Allah, tapi kalian dustakan dengan mengatakan, oh hujan ini turun oleh bintang anu dan bintang anu. Ada lagi yang menyatakan rizki di sini adalah pemberian apapun, bukan sekedar hujan. Semua pemberian Allah kepada kita adalah rizki. Dan rizki yang dimaksud di dalam ayat ini mencakup dua hal. Pertama, konteks ayat menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan rizki di sini adalah rizki ilmu. Coba lihat kita runut beberapa ayat sebelum ayat tersebut. Dimulai dari ayat yang ke-75, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum." Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim. Innahu laqur'anun karim. Fi kitabim maknun. La yamassuhu illal mutahharun. Tanzilum mir rabbil alamin. Afa bihadzal haditsi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Coba perhatikan. Allah berfirman, demi aku bersumpah demi garis edar bintang-bintang. Sesungguhnya ini adalah sumpah yang agung kalau kalian benar-benar mengetahui. Innahu laqur'anun karim, ini adalah Quran yang mulia. Fi kitabim maknun, di kitab yang terjaga, terpelihara. Terus la yamassuhu illal mutahharun. Ayat-ayat Quran tersebut, Quran yang dimaksud sebagian ulama menyatakan apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu tidak bisa disentuh kecuali oleh para malaikat yang disucikan, yang diturunkan dari Rabbul Alamin. Apakah tentang Al-Quran ini kalian meremehkannya? Kalian menjadikan rizki kalian nikmati, lalu kalian dustakan. Sehingga yang dimaksud rizki di sini adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran tersebut, lalu diremehkan, meremehkan Al-Quran, menghinakan atau cuek, bersikap cuek kepada Al-Quran, bermakna kalian mendustakan Al-Quran. Ini dari Allah loh. Harus gimana? Harus disyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Dipelajari, dibaca, diaplikasikan, didakwahkan, dan seterusnya. Ini mana yang pertama? Mana kedua? Yang dimaksud rizki di sini maknanya hujan. Sebagaimana sebuah hadis yang sebenarnya sanadnya hadis ini dhaif, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga oleh Imam At-Tirmidzi. Akan tetapi ada riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat ini, annal murada birrizqi al-matar, bahwa yang dimaksud dengan rizki dalam ayat ini adalah hujan. Sehingga makna ayat ini, wataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, kalian menjadikan rizki-rizki kalian, yaitu hujan yang Allah turunkan ini, lalu kalian dustakan. Mendustakan tersebut dengan cara menisbatkan hujan ini kepada bintang-bintang, dengan mengatakan bahwa turunnya hujan ini karena bintang anu. Turunnya hujan ini karena bintang anu, bukan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang dimaksud oleh penyusun kitab yang sedang kita bahasin. Kaidah menyatakan, ya, bila tafsir suatu ayat bisa mencakup kedua makna yang dibahas tanpa berbenturan satu sama lain, maka makna ayat itu berarti mencakup kedua makna tersebut sekaligus, selama itu tidak bertolak belakang. Sehingga makna ayat ini bahwa Allah Azza wa Jalla mencela orang-orang yang menikmati hujan serta hasil yang dihasilkan dari hujan, tapi kemudian mereka mendustakan bahwa hujan ini bukan dari Allah Azza wa Jalla, bahwa hujan ini diturunkannya oleh bintang, lalu mereka malah menyembah kepada bintang itu. Mereka meminta kepada bintang itu, dan bukanlah menyembah dan meminta kepada Allahu Azza wa Jalla. Ini makna dari ayat. Dan ini menunjukkan bahwa mereka mendustakan hujan dengan cara meyakini atau beranggapan hujan ini disebabkan oleh bintang. Takdzib atau mendustakan ada dua jenis, dua macam. Pertama, at-takdzib bilisanil maqal, mendustakan secara lisan dengan mengatakan umpamanya ini bukan dari Allah, dengan mengatakan umpamanya hujan ini bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan. Ini namanya mendustakan secara lisan. Orang yang maksiat, yang melakukan sebuah dosa, pada hakikatnya orang itu sudah mendustakan azab yang Allah Azza wa Jalla siapkan untuk orang-orang yang melakukan dosa itu. Dia mendustakan dengan apanya? Dengan perbuatannya. Makanya Umar bin Abdul Aziz suatu saat pernah menasihati manusia, memberikan pelajaran kepada manusia dengan mengatakan, ayuhan nas, in kuntum musaddiqin fa antum hamqiyun wa in kuntum mukadzibin fa antum halakiyun. Wahai manusia, kalau kalian dengan melakukan dosa tersebut ya membenarkan ayat-ayat Allah tentang dosa tersebut, bahwa dosa itu akan diazab begini, begini, begini, baik ayat ataupun hadis, kalian percaya kepada ayat itu, percaya kepada hadis tersebut, tapi kalian tetap bermaksiat, melakukan apa yang Allah larang, maka kalianlah orang-orang bodoh. Sudah tahu itu dilarang, sudah tahu itu diancam oleh azab, tapi kok kalian lakukan juga, bodoh kalian. Tapi kalau perbuatan maksiat kalian itu karena mendustakan, mendustakan baik ayat ataupun hadis yang mengancam orang yang berbuat dosa tadi, berarti kalian akan binasa. Itu perkataan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an. Berkata Syekh Al-Utsaimin, ini perkataan benar banget. Karena apa? Karena orang yang membenarkan ayat tapi dia tidak beramal, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, maka orang ini bodoh. Percaya kepada ayat-ayat Allah tapi ayat-ayat itu tidak diamalkan, maka bodoh. Tapi kalau tidak percaya, mendustakan kebenaran ayat-ayat Allah itu, dia binasa. Oleh karena itulah, maka semua orang yang bermaksiat, yang terjerumus ke dalam dosa, kita ajukan, tujukan dua kalimat kepada orang itu. Kalimat pertama, percaya enggak kepada ayat dan hadis tentang perbuatan maksiat ini? Kalau ternyata percaya, maka kamu bodoh. Sudah tahu ini diancam dengan azab, tapi kok masih dilakuin juga? Kedua, apakah kalian mendustakan ayat atau hadis tentang hal ini? Kalau upaya mendustakan, maka kamu binasa, karena mendustakan ini adalah kekufuran. Walhasil, orang-orang yang meyakini turunnya hujan bukan karena Allah, tapi karena bintang, maka orang tersebut sudah dianggap mendustakan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini menjadi dalil tentang haramnya meminta hujan kepada bintang, haramnya meyakini bintang sebagai yang menurunkan hujan, juga haramnya meyakini bahwa bintang sebagai penyebab dari turunnya hujan. Ini dalil pertama dari ayat. Dalil kedua, kita masuk ke dalam hadis. Hadis ini diterima dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyyati la yatrukuhunna la yatrukunahunna al-fakhr bil ahsab wa ta'an fil ansab wal istisqa'u bin nujum wan niyahah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada empat perkara yang masih bercokol di kalangan umatku dari perkara-perkara jahiliyah. Empat perkara jahiliyah ini masih ada di kalangan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu, yang tidak mereka tinggalkan. Ini di zaman Nabi masih hidup loh. Padahal dakwah pasti benar saat itu. Dan wahyu masih turun. Kondisi yang tercipta di tengah masyarakat ketika itu begitu islami. Iman orang-orang masih kuat. Tapi kata Nabi SAW masih ada empat perkara jahiliyah di kalangan umatku yang tidak mereka tinggalkan. Apalagi sekarang empat perkara jahiliyah ini semakin kuat, semakin banyak, dan semakin dianggap biasa, bukan sebagai sebuah kesalahan. Apa saja keempat perkara ini? Pertama, al-fakhr bil ahsab, bangga dengan keturunan, bangga dengan kebangsawanan. Kedua, at-ta'an fil ansab, mencela, menganggap aib kepada nasab orang lain yang dianggapnya jelek, dianggapnya turunan orang-orang yang rendahan, lalu dicela. Yang ketiga, meminta hujan kepada bintang. Dan yang keempatnya, an-niyahah. Niyahah itu artinya apa? Meratap. Nanti kita akan bahas kata demi kata dari hadis ini. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, arbaun fi ummati, ada empat perkara yang masih bercokol di kalangan umatku. Kalimat ini bukan hasr, bukan pembatas. Bukan hanya empat perkara ini saja di antara perkara-perkara jahiliyah yang masih ada di kalangan umat Islam, bukan. Ada perkara-perkara lainnya lagi. Sama seperti pembahasan kemarin, ada tiga golongan yang tidak akan masuk surga, kan gitu ya? Apakah hanya tiga golongan saja? Enggak, yang lain-lainnya banyak diceritakan dalam hadis lain. Sama dengan hadis ini. Sekali lagi, ini bukan hasr. Tapi empat ini ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sesuai dengan kebutuhan para sahabat saat itu. Empat perkara ini termasuk perkara-perkara jahiliyah. Apa makna perkara jahiliyah? Apakah kafir? Tidak. Dinisbatkan perkara ini kepada jahiliyah, maksudnya adalah takbih dan tanfir. Takbih itu artinya menganggap jelek, menganggap buruk. Keempat perkara ini buruk, jelek. Dan tanfir itu menyuruh orang lari menjauh dari keempat perkara ini. Karena apa? Karena kalau umpamanya ada orang yang melakukan sebuah perbuatan, lalu kita katakan itu perbuatan jahiliyah, ridho enggak orang itu? Enggak ridho. Itu celaan. Enggak ada orang yang bangga, wah dalam diri kamu ada perkara jahiliyah nih, saya tea atau hebat. Enggak ada yang seperti itu. Karena kalau disebut itu perkara jahiliyah, berarti itu celaan. Karena apa? Karena di dalam perkataan tersebut terkandung penjelasan sifat jahal atau kebodohan. Perbuatan itu perbuatan yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Makanya disebut juga urusan-urusan jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah, mananya perkara-perkara yang hanya layak dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Dan yang dimaksud dengan jahiliyah di sini adalah zaman sebelum dibangkitkannya Nabi SAW sebagai Rasul. Karena zaman tersebut zaman yang penuh kebodohan, zaman yang penuh kesesatan, sehingga orang Arab Quraisy saat itu menjadi sebodoh-bodoh manusia di muka bumi. Makanya mereka dinamai dengan kaum yang ummi. Ummi itu bahasa kitanya buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, dan seterusnya dan seterusnya. Akan tetapi ketika Nabi diutus ke tengah-tengah mereka, maka diutusnya Nabi merupakan anugerah Allah kepada mereka. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran surah Ali Imran 164, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Kata Allah, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang mukmin. Ketika Allah mengutus kepada mereka seorang utusan, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, padahal sebelum itu mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi diutusnya rasul ke tengah mereka adalah anugerah, karunia yang sangat agung. Keagungannya oleh Allah disebutkan minta ada 4 poin. Pertama, membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Kedua, mensucikan, membersihkan ibadah mereka, akidah mereka, akhlak mereka. Seluruh aspek kehidupan mereka disucikan dari kesalahan, dari kekotoran, dari noda, dari perkara-perkara yang tidak layak. Ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, diajarkan kepada mereka kitab. Yang dimaksud kitab di sini Al-Qur'an. Dan yang keempat, hikmah. Yang dimaksud hikmah di sinilah sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Inilah 4 perkara yang agung, yang apabila salah satu saja di antara keempat ini ditimbang dengan dunia beserta isinya, maka nilai dari salah satu di antara 4 ini jauh lebih bernilai daripada dunia dan isinya. Coba aja yang pertama tadi, ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan ke tengah umat. Kedua, pensucian jiwa, tazkiyatun nufus. Yang ketiga, diajari Al-Quran. Yang keempatnya, diajari sunnah. Semuanya itu jauh lebih berharga daripada dunia dan isinya. Padahal sebelum itu mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang sangat-sangat nyata. Sesat-sesat manusia yang kesesatannya seluruh keburukan saat itu ada di tengah-tengah mereka. Dari segi akidah, mereka meyakini adanya kekuatan pada patung-patung, pada ruh-ruh nenek moyang-nenek moyang. Dan itu sebodoh-bodoh keyakinan. Dari segi perbuatan ibadah, mereka beribadah, sujud, ruku, berkurban kepada patung-patung yang mereka buat. Dari segi ekonomi, mereka menerapkan aspek riba di seluruh aspek kehidupan. Dari segi politik, dari segi budaya, dari semua segi buruk, dari semua sisi mereka sesat. Sebelum diutusnya seorang nabi ke tengah-tengah mereka. Nah, masa seperti itu disebut sebagai masa jahiliyah. Karena manusia berada dalam kebodohan. Selain mereka memiliki konsep yang super bodoh dalam segala hal, mereka juga di kalangan mereka banyak yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, juga tidak bisa berhitung, dan kebodohan-kebodohan yang lainnya. Oleh karena itu, kebodohan yang meliputi diri mereka mencakup bodoh dalam perkara hak-hak Allah, hak-hak ibadah, juga bodoh tentang hak-hak sesama manusia. Makanya seluruh perkara yang tertanam kuat di tengah-tengah mereka disebut dengan sebutan perkara-perkara jahiliyah. Empat di antara perkara jahiliyah ini ternyata masih menempel kuat di tengah umat Islam setelah Nabi diutus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatrukunahunna. Mereka tidak meninggalkan keempat perkara jahiliyah ini. Apakah maksudnya seluruh umat Islam masih memiliki? Enggak. Tapi selalu ada satu, dua orang di kalangan umat Islam ini yang memiliki perkara jahiliyah ini. Tidak seluruhnya. Banyak orang Islam yang sudah bersih sama sekali dari keempat perkara jahiliyah ini. Tapi banyak juga di kalangan kaum muslimin yang masih meyakini keempat perkara jahiliyah ini di dalam dirinya. Apa saja keempat perkara jahiliyah ini? Yang pertama ada al-fakhr bil ahsab. Al-fakhr bahasa kitanya bangga, merasa diri tinggi, merasa diri besar, merasa diri mulia, merasa diri terhormat. Bil ahsab, huruf ba pada bil ahsab disebut bisababiyah. Orang itu bangga karena sebab turunannya dianggap turunan orang-orang terhormat. Mungkin nenek moyangnya dulu pahlawan, nenek moyangnya dulu bangsawan, nenek moyangnya dulu umpamanya orang terhormat, orang yang kaya, yang masyhur dengan kekayaannya, masyhur dengan pangkat dan jabatannya, masyhur dengan kebangsawanannya, lalu dia merasa bangga dengan menjadi turunan bangsawan, turunan ningrat, turunan manusia terhormat. Maka ini termasuk perkara jahiliyah. Kenapa demikian? Islam mengukur kemuliaan seseorang bukan karena turunan, tapi dengan apa? Dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kalian adalah yang paling takwa. Paling mulia adalah yang paling takwa. Lebih bertakwa, lebih mulia dalam pandangan Allah SWT, lebih tinggi derajatnya. Tapi ketakwaan orang tersebut akan teraplikasi dalam bentuk tawadu, dalam bentuk merendah. Dia tawadu kepada kebenaran, tawadu juga kepada sesama manusia. Bukannya sombong, bukannya takabur, bukannya merasa diri lebih daripada orang lain hanya karena aspek duniawi. Seseorang merasa dia layak dihormati hanya karena kekayaannya. Seseorang merasa dia layak dimuliakan hanya karena jabatannya. Walaupun dia sefasik-fasik orang. Takutnya orang yang merasa bangga dengan duniawi biasanya takabur. Biasanya menonjolkan diri. Biasanya ingin dihormati. Tapi kalau orang memuliakan dirinya dengan memupuk ketakwaan, maka semakin takwa, dia akan semakin tawadu, dia akan semakin merendah. Tawadu kepada kebenaran, tawadu kepada sesama makhluk, Tapi karena orang ketakwaannya kurang, lalu yang gedenya unsur duniawinya, baru dia merasa mulia. Itu umumnya. Allah berfirman, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kata Allah, sesungguhnya manusia itu benar-benar sesat, benar-benar menyimpang, ar-ra'ahu istaghna, karena dia merasa dirinya serba berkecukupan, serba berlebihan. Itulah orang yang merasa mulia karena dunia, termasuk karena keturunan, faktor keturunan. Maka apabila berbangga dengan keturunan termasuk perkara jahiliyah, kita sama sekali tidak boleh seperti itu. Allah juga berfirman tuh dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 33 kepada para wanita mukminat, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Ingat, kalau segala sesuatu dinisbatkan kepada perkataan jahiliyah, maka itu tercela dan terlarang. Maka siapa saja orang yang merasa bangga dengan keturunan, orang itu tercela. Orang itu sudah terjerumus ke dalam perkara yang terlarang. Nabi mengistilahkan di dalam diri orang itu masih ada perkara jahiliyah. Inilah yang pertama. Perkara jahiliyah yang pertama, bangga dengan keturunan. Kedua, at-ta'an bil ansab. Atau'an maknanya aib, menganggap aib, menganggap hina. Seperti hinanya penyakit ta'un di dalam jasad. Ta'un itu kusta, ta'un itu borok yang sangat dahsyat di kulit seseorang. Orang yang memiliki penyakit ta'un pasti dia malu menyembunyikan lukanya. Orang yang berpenyakit taun merasa itu adalah aib bagi dirinya, yang tidak ingin diketahui oleh siapapun. Maka setiap aib sering disebut dengan sebutan taun. Karena apa? Karena sikap semua manusia terhadap aibnya sendiri seperti sikap orang yang berpenyakit taun terhadap taunnya. Dia merasa jijik dengan dirinya sendiri. Dia merasa orang lain juga akan jijik kepada dirinya. Makanya setiap aib disebut dengan sebutan taun. Adapun ansab, ansab itu jamak dari nasab. Dan itu adalah asal dan kerabat atau keluarga seseorang. Menganggap aib terhadap nasab, baik kepada diri sendiri atau orang lain. Dia merasa hina karena orang tuanya, kakeknya, buyutnya ke atas orang-orang rendahan. Buruh kecil, buruh rendahan, orang miskin, rakyat jelata. Akhirnya dia minder, merasa dirinya hina, merasa dirinya tidak layak untuk bersanding dengan umumnya manusia. Itu ta'an kepada diri sendiri karena nasabnya yang dianggap rendah. Atau mencela orang lain karena orang lain turunannya begitu, rendahan. Lalu dia menghinakannya, lalu dia merendahkannya, lalu dia menggelari orang itu dengan gelar-gelar yang buruk, dengan mengatakan, wahai anak seorang buruh rendahan umpamanya, anak kuli sini, dan seterusnya. Maka itu termasuk ta'an terhadap nasab, dan itu termasuk adat jahiliyah yang tercela dan terlarang. Oleh karena itu, Yang pertama tadi dengan yang kedua ini iratnya sama, penyebabnya sama, yaitu mengukur mulia atau rendahnya seseorang itu dengan dunia, dengan turunan, dengan harta, dengan pangkat, dengan jabatan, dengan kebangsawanan. Siapa yang berpangkat, siapa yang berharta, siapa yang bangsawan berarti mulia, dan siapa yang miskin, siapa yang tidak memiliki pangkat, jabatan, dan seterusnya, dia rendah. Mengukur mulia dan rendahnya seseorang, tinggi atau hinanya seseorang dengan dunia, bukan dengan ketakwaan. Padahal sekali lagi Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Ini yang mengukur kemuliaan seseorang. Itulah yang kedua. Perkara jahiliyah yang ketiga adalah istisqa dengan bintang. Meminta hujan kepada bintang atau menisbatkan turunnya hujan ini kepada bintang. Kalau orang itu meyakini bintanglah yang menurunkan hujan itu, dia syirik besar. Kalau dia umpamanya meyakini bahwa bintang tersebut menjadi penyebab turunnya hujan, tapi yang menurunkannya Allah, tapi bintang menjadi perantara, menjadi penyebab, maka dia syirik kecil. Dua-duanya tetap saja terlarang, tercela, dan termasuk salah satu di antara adat jahiliyah. Inilah yang ketiga. Keempat, wanniyahah. Niyahah maknanya adalah raf'u sawti bil buka'a 'alal mayyiti qasdan. Niyahah itu meninggikan suara ketika menangisi mayit secara sengaja. Teriak-teriak, menjerit-jerit, terlebih diikuti dengan sikap dalam bentuk umpamanya berguling-guling di tanah, dalam bentuk umpamanya menjambak-jambak rambutnya sendiri, dalam bentuk menampar-nampar, mencakar-cakar wajahnya sendiri, dalam bentuk menyobek-nyobek pakaiannya sendiri sambil menjerit-jerit. Maka itu niyahah yang terlarang dan termasuk perkara jahiliyah. Adapun kalau umpamanya menangisi mayit dengan tangisan yang wajar, yang normal, ekspresi dari kesedihan, maka dibolehkan. Kalau nangisnya normal, biasa, wajar. Karena apa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun ketika anaknya yang masih kecil, yaitu Ibrahim, meninggal, beliau juga menangis. Beliau juga menitikkan air mata. Beliau juga mengeluarkan suara tangisan, tapi tangisannya lumrah, wajar. Tidak sampai menjerit-jerit. Oleh karena itu, niyahah maknanya adalah menangis dengan tangisan yang melebihi batas kewajaran ketika ditinggal mati oleh orang yang dicintainya. Lalu beliau berkata, wan annahiatu annaihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab wal yadu billah. Rawahu Muslim. Wanita yang naihah, wanita yang meratap, bila dia tidak bertobat dari perbuatan meratapnya sebelum matinya, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan memakai pakaian dari qatiran. Qatiran itu ter. Qatiran itu logam yang mencair. Kenapa logam mencair? Karena panas. Dengan suhu panas yang sangat. Kalau panasnya cuma 100-200 derajat gak akan mencair ya. Paling memerah aja gitu. Tapi kalau sudah mencair bisa ratusan derajat, bisa ribuan derajat. Maka logam yang mencair itu disebut qatiran. Dia dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan diberi pakaian dari logam yang cair, wadirun min jarab, dan juga pakaian dari jarab. Apa itu jarab? Jarab itu kuman. Jarab itu bakteri. Jarab itu kuman-kuman yang menggerogoti kulit sehingga menimbulkan rasa gatal, pedih, sakit, sehingga menimbulkan borok-borok yang sangat parah. Itu jarab namanya. Ketika menjelaskan masalah ini, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, an-na'ihatu, disebut di sini an-na'ihatu. Na'ihatu artinya wanita yang suka meratap. Kenapa disebut wanita tidak laki-laki? Karena umumnya yang meratap adalah kaum wanita. Karena kelemahan mentalnya. Laki-laki ada enggak yang meratap? Ada, banyak. Tapi tidak lumrah. Umumnya laki-laki lebih tegar. Walaupun ada satu dua di kalangan orang manusia, ketika ditinggal mati oleh orang yang dicintainya, dia meratap, menjerit-jerit, teriak-teriak, ada. Tapi umumnya adalah para wanita. Maka Nabi SAW menjelaskan keumuman yang biasa terjadi. Makanya beliau menyatakan an-na'ihatu, wanita yang meratap. Dan meratap dosa besar. Bila dia tidak tobat sebelum matinya dari dosa meratapnya, tidak tobat. Tapi kalau tobat sebelum mati, tobat sebelum nyawa ada di tenggorokan, sebelum sakarat, maka dosa sebesar apapun, termasuk dosa syirik, dosa kufur, tetap akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tobatnya akan diterima. Tobatnya bisa menghapus dosa-dosa yang sudah dilakukan sebelumnya. Apalagi niyaha, yang lebih kecil dosanya dibanding syirik dan kufur. Tapi kalau seorang wanita yang suka niyaha, dia tidak tobat sebelum matinya, maka kata Rasul SAW, tuqamu yaumal qiyamah. Dia akan dibangkitkan dari alam kuburnya pada hari kiamat. Wa alaiha sirbalun min qatiran, dalam keadaan dia memakai sirbal. Sirbal atsaubus sabiq kadir'i. Sirbal itu pakaian yang longgar. Wal qatiran, adapun qatiran, pakaian dari qatiran itu an-nuhasul mudhab, tembaga yang cair. Tembaga cair karena apa sekali lagi? Karena panas. Wanita yang meratap ketika di dunia dan sebelum matinya dia tidak tobat, seluruh tubuhnya itu ditempeli oleh logam yang panas seperti itu. Wa alaiha dirun min jarab, dan dia pun memakai dirun. Dirun pakaian juga yang dipakaikan ke seluruh badannya. Adapun jarab, maradun ma'rufun yakunu fil jilid, yaitu penyakit yang ma'ruf yang menggerogodi kulit. Jadi kulit ini borok-borok, kulit ini gatal-gatal, perih dan sakit. Dan seringkali ada hewan yang terkena penyakit jarab, dia bisa mati dengan penyakit ini, karena dia kan tidak bisa mengobati sendiri. Adapun manusia yang terkena penyakit itu, dia bisa berobat ke dokter, ke tabib yang benar dan seterusnya, dan mungkin saja bisa sembuh. Tapi kalau tidak diobati, dia juga akan mati. Jadi jarab itu adalah penyakit kulit yang menimbulkan rasa penderitaan yang tak tertahankan. Ya gatal, ya sakit, ya perih. Seluruh tubuhnya penyakit itu ibarat pakaian bagi diri. Maka bayangkan, seseorang pertama seluruh tubuhnya terkena penyakit kulit, ya gatal, ya sakit, ya perih, ya segala macam perasaan yang membuat dia menderita ada, ditambah dengan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan tembaga panas yang mencair. Itu azab. Bagi siapa? Bagi wanita-wanita yang meratap ketika hidupnya di alam dunia dan tidak sempat obat sebelum matinya. Inilah perkara jahiliyah yang keempat, yaitu niyahah, yaitu meratap karena kematian orang yang dicintainya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dari hadis ini ada beberapa faidah yang kita bisa ambil. Faidah yang pertama adalah tetapnya risalah kerasulan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau bisa memberitahukan perkara yang gaib dan terjadi. Tapi kalau beliau berbicara perkara yang gaib, tidak bisa dikatakan bahwa beliau itu dukun atau menerapkan ilmu perdukunan. Yang beliau lakukanlah wahyu. Beliau diberitahu oleh Allah. Nah, apa perkara gaib yang disebutkan dalam hadis ini? Beliau menyatakan ada empat perkara yang tetap akan bercokol di kalangan umatku yang tidak akan mereka tinggalkan. Empat perkara ini disebutkan dan betul terjadi dalam realita kaum muslimin di sepanjang zaman dan di setiap tempat. Dan ini perkara yang disebut sebagai mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, at-tanfir min hadil asya'il arba'ah. Hadis ini juga berisi tanfir. Tanfir itu menyuruh kita lari, menyuruh kita menjauhi keempat perkara yang disebutkan dalam hadis ini. Keempat perkara itu yaitu bangga dengan turunan. Yang kedua, menghinakan turunan yang kita anggap hina karena aspek duniawinya. Yang ketiga, meminta hujan kepada bintang atau menisbatkan hujan kepada bintang. Dan yang keempatnya, meratapi mayit. Faidah ketiga. Hadis ini pun menjelaskan bahwa meratapi mayit termasuk dosa besar karena ada ancaman yang dahsyat di akhirat. Semua dosa yang diancam dengan azab yang dahsyat berarti dosa itu dosa besar. Al-Imam Adz-Dzahabi menyusun sebuah kitab judulnya Al-Kabair, artinya dosa-dosa besar. Di mukaddimah kitabnya ini beliau menjelaskan beberapa batasan sebuah dosa dikatakan dosa besar. Beliau katakan setiap dosa yang berupa meninggalkan perintah dalam Al-Quran, ini dosa. Melanggar apa yang dilarang dalam Quran atau hadis yang sahih juga dosa besar. Atau dosa-dosa yang diancam dengan azab baik dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW, itu juga dosa besar. Termasuk niyahah dianggap dosa besar karena dosa itu diancam dengan azab yang sangat mengerikan seperti yang tadi dijelaskan. Faidah keempat, hadis ini pun menjelaskan anna kabairadzunub la tukaffaru bil amali shalih. Hadis ini pun menjelaskan bahwa dosa-dosa besar tidak bisa terhapus dengan amal soleh. Tapi terhapusnya hanya dengan tobat. Dan ini diambil dari sabda Nabi SAW, an-na'ihatu, wanita yang meratap, idza lam tatub qabla mautiha. Kalau dia tidak tobat sebelum matinya, dia akan diazab dengan azab yang sangat pedih seperti yang tadi dijelaskan. Mungkin wanita itu mengamalkan amal soleh, amal kebaikan, tapi ternyata amal soleh, amal kebaikan itu tidak menghapus dosa niyahahnya. Harus dengan tobat. Dan yang terakhir, syirik kecil itu tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Syirik kecil itu pelakunya tetap dianggap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar. Kalau mati dalam keadaan demikian dan tidak sempat ditobati, mungkin Allah akan mengampuninya karena rahmat Allah. Mungkin juga Allah akan mengazabnya dengan azab yang setimpal dengan dosanya di akhirat. Setelah azabnya diberikan, maka dia pun diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Inilah pembahasan dalil yang kedua dari hadis yang kita bahas tadi sebagai dalil tentang terlarangnya meminta hujan kepada bintang karena itu termasuk perkara jahiliyah. Insyaallah dalil ketiga yang juga dari hadis akan kita lanjutkan pada hari Jumat yang akan datang. Untuk sore hari ini waktunya sudah tidak mencukupi, kita cukupkan sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Kepada akhi Fawas di Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini. Baik. Terima kasih jazakallahu khairan al ustaz atas bahasan dan materi yang bermanfaat yang telah disampaikan. Saudaraku seiman seakidah, untuk selanjutnya kita memberikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya, silakan melalui telepon di 0218236543 atau untuk Anda pemirsa Roja di 0813177765 untuk pesan singkat atau 0819896543. Saudara Gus Iman, kami angkat untuk yang pertama dari penelpon di kesempatan berikut. Ya, halo. Halo. Baik, sepertinya terputus. Kami berikan kembali kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543. Baik, kami coba sapa kembali. Halo. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Dengan Tugiman, Jakarta. Pak Tugiman, silakan. Saya mau tanya gini Pak, bagaimana hukumnya orang yang nyekar ke makam kayak gitu, itu pertama. Terus yang kedua itu bagaimana hukumnya dengan orang yang suka ngajak ngomong dengan yang sudah meninggal. Misalnya nak, ini Bapak datang, ini datang gitu, macam gitu Pak. Iya. Baik, itu aja, terima kasih Pak Giman atas interaksi Bapak. Terima kasih, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Tugiman di Jakarta, barakallahu fiik. Bagaimana hukumnya nyekar? Nyekar maknanya ziarah kubur, lalu menabur bunga di atas kuburan, kadang-kadang ditambah dengan menaburkan air di kendi yang sudah dibaca-bacain gitu ya. Kemudian berdoa. Sekaligus juga kadang-kadang yang ziarah kubur itu ngomong kepada si penghuni kubur. Kalau yang dikuburkannya anaknya, si orang tua yang ziarah itu bilang, nak, ini ibu datang sama bapak, sama uak, sama paman, adik-adikmu juga lengkap. Bagaimana hukum? Baik. Ada beberapa hal yang kita bahas. Pertama, ziarah kubur itu sendiri. Ziarah kubur disyariatkan baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntunna haitukum an ziaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang kalian silakan ziarah karena ziarah itu bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi ziarah kubur diperintahkan, disyariatkan. Ziarah kubur itu ibadah yang agung, memiliki faedah yang sangat banyak. Bisa mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kita kepada akhirat, bisa melunakkan hati yang tadinya keras, dan banyak lagi faedah-faedah lain. Jadi ziarah kubur itu disyariatkan oleh ajaran Islam. Dan inilah penjelasan para ulama ahlus sunnah. Oleh karena itu, apa yang saya katakan ini sekaligus juga membantah orang-orang yang menyatakan bahwa para pendengar Radio Roja dan ustadz-ustadz di Roja itu anti ziarah kubur. kita katakan salah, keliru. Kata siapa anti? Kita menganjurkan ziarah kubur. Kita menyuruh ayo ziarah kubur. Karena dalam ziarah kubur terdapat faedah yang sangat banyak. Ziarah kubur itu disyariatkan. Ini yang pertama. Kedua, wajib kita perhatikan adab-adab ketika ziarah kubur. Nah, inilah yang jadi permasalahan ketika membahas masalah adab. Banyak orang melanggar adab ini. Karena melanggar, kita larang jangan melakukan ini ketika ziarah kubur. Tapi apa tuduhan mereka? Oh, itu melarang ziarah kubur. Kita jawab, kita tidak melarang ziarah kubur, tapi melarang berbuat kesalahan selama ziarah kubur. Apa saja adab-adab ziarah kubur? Pertama, ketika masuk kita berdoa dan menyampaikan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallahu bikumul lahiqun. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Itu doanya. Kedua, buka alas kaki, baik sendal ataupun sepatu. Kalau kaos kaki bagi para wanita enggak perlu dibuka. Karena membukanya menyebabkan terbukanya aurat. Tetap boleh pakai kaos kaki. Adapun sendal sepatu buka, kotor dong. Ya pasti kotor. Karena pasti kuburan itu tanah. Kotor nanti bisa dicuci enggak masalah, ya. Tapi buka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau lewat di kuburan, lalu ada orang, seorang laki-laki memakai sendal, lalu berkata, ya sahib sabtitaih, alki sabtitaih, wahai pemilik dua sendal, lemparkan kedua sendalmu. Orang itu melirik, setelah diketahui bahwa itu Nabi SAW, cepat-cepat dia membuka sendalnya dan melemparkannya. Menunjukkan itu adab yang harus diperhatikan ketika masuk ke areal pekuburan, maka buka sendal. Yang ketiga, doakan si mayit dengan doa-doa ampunan, doa minta rahmat, doa minta dibebaskan dari azab kubur, diberikan nikmat kubur. Selama si mayit itu muslim, walaupun muslim yang berdosa besar, baik ahli maksiat ataupun ahli bid'ah, selama kemaksiatan dan kebid'ahnya tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, doakan, mintakan ampunan. Itu yang ketiganya, ya. Keempatnya, ambil ibroh. Kita juga akan mati seperti dia. Sekarang kita melayat, besok lusa kita dilayat. Nah, perhatikan juga jangan sampai kita melakukan beberapa kesalahan fatal ketika ziarah kubur. Di antara kesalahan fatal adalah berdoa meminta ke penghuni kubur. Penghuni kuburnya orang tua atau kakek kita atau guru kita, dengan menyatakan, wahai bapak ibu yang ada di alam sana, tolong lancarkan rizki saya. Maka ini terlarang keras. Karena apa? Berdoa kepada mayit. Harusnya mayit itu didoakan oleh kita, malah kita berdoa kepada si mayit. Seolah-olah si mayit itu bisa melancarkan rizki kita. Wahai bapak dan ibu yang sudah ada di dalam sana, tolong lancarkan jodoh saya sudah jomblo nih. Maka itu terlarang. Karena apa? Berdoa kepada selain Allah itu haram. Itu syirik. Maka itu terlarang. Ya. Kedua, yang juga terlarang adalah melakukan ritual yang diambil dari agama lain, yang tidak diperintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya lah tabur bunga. Itu kebiasaan siapa? Kebiasaan orang-orang Nasoro. Maka tidak boleh kita menaburkan bunga di atas kuburannya. Mana ajaran Islam dari Nabi, dari para sahabat, dari para ulama yang menyatakan bahwa mereka menaburkan bunga di atas kubur? Enggak ada. Itu tradisi orang-orang yang non-muslim, lalu diadopsi oleh kita. Kenalah kita dengan hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai kebiasaan suatu kaum, apalagi kebiasaan yang bersifat ritual agama, seperti tabur bunga tadi, itu ritual agama mereka. Ada keyakinan tertentu di kalangan agama mereka yang itu tidak diakui oleh Islam, maka jangan. Termasuk ya, mengucurkan air dari kendi yang sudah dijampe-jampe. Itu juga bukan dari Nabi, bukan dari para sahabat, dan bukan dari para ulama. Tidak ada pengaruhnya kepada si mayit. Ngapain? Apakah ini berapa bermaksud agar si mayit itu enggak kepanasan lalu dibanjur dengan air gitu sekendi? Kenapa enggak sekalian pasang selang aja ke kuburannya tiap saat? Karena kepanasannya tiap saat gitu kan. Kalau siapa ziarah baru dibanjur, ziarah belum tentu sebulan sekali. Kalau memang itu dimaksudkan untuk mendinginkan penghuni kubur yang sedang kepanasan, pasang aja selang setiap hari ke kuburannya. Kenapa tidak demikian? Tapi ingat, dipasang selang juga, jangan salah paham. Oh, kata Ustaz juga pasang selang, akhirnya pasang selang. Jangan. Tapi itu untuk membantah kebiasaan membanjurkan air dari kendi tadi. Itu enggak ada sunnahnya dari Nabi, dari para sahabat, dan dari para ulama. Berikutnya, ketika berdoa, jangan berdoa menghadap kuburan. Karena berdoanya kita kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada si penghuni kubur. Berdoalah dengan menghadap ke kiblat. Sekalipun kuburannya kita punggungi, kita belakangi. Kesalahan banyak orang ketika berdoa mendoakan penghuni kubur menghadapnya kemana? Ke kuburan. Ini terlarang. Kepada siapa kita berdoa? Apakah ke penghuni kubur atau kepada Allah? Kepada Allah. Kalau kepada Allah, perintahkan agar menghadap ke kiblat. Bukan berarti Allah ada di kiblat, bukan. Tapi itulah syariat. Perintah Allah ketika sholat menghadap kiblat. Bukan sholat menghadap ke Ka'bah itu berarti kita sujud, ruku, dan menyembah Ka'bah. Bukan, menyembahnya kepada Allah. Tapi Allah memerintahkan ketika sholat, ketika berdoa, menghadaplah ke kiblat. Bukan berdoa kepada Ka'bah yang merupakan seonggok batu, bukan. Tapi berdoanya kepada Allah, ruku sujudnya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah. Tapi karena Allah memerintahkan menghadap ke sana, maka kita menghadap ke sana. Ya, itulah diantara beberapa adab ketika berdoa, ketika ziarah. Ketika ada orang melakukan kesalahan ketika ziarah kubur, seperti menabur bunga, seperti berdoa menghadap kuburan, seperti berdoa meminta ke penghuni kubur, seperti membanjurkan air, kita larang karena itu bukan bagian dari ajaran Islam. Lalu orang-orang menuduh, oh itu mah anti ziarah kubur. Itu kesalahan. Kita tidak anti ziarah kubur. Kita menyatakan ziarah kubur itu diperintahkan, disyariatkan. Tapi yang kita larang adalah jangan melakukan perbuatan syirik dan perbuatan bid'ah selama ziarah kubur. Begitu jawaban untuk Pak Tugiman, dan mohon maaf baik Fawas ataupun para pendengar dan para pemirsa Roja TV yang belum tersapa sejak awal. Mohon maaf, di sini sudah masuk waktu azan maghrib. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.